Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد إخواتي في الله رحمكم الله. Karena penjelasan hadis yang ke-57 ini lebar panjang, maka kita langsung masuk untuk nastafid, mengambil faedah-faedah dari istinbat, kesimpulan, arahan para ulama. Hadis yang menjadi dalil tentang hukum sholat berjamaah. Kita masuk pada penjelasan makna ijmali, makna global. Bismillah, qala muallif, al makna al ijmali, lama kanal munafiqun yura'unan nas wa la yadhkuruna allaha illa qalila, kanat salatul isya wa salatul fajri fi waqtin dhullamin, fama yarahumun nas alladina yusalluna li ajlihim najiduhum yukassiruna fi hataini sholatain allatain taqa'ani fi waqtir rahah waladdatun naum walayan syutu li adaihima ma'al jama'ati illa man hadahu da'iyal iman billahi ta'ala wa raja'a thawabil akhirah. Kata beliau, ketika orang-orang munafik adalah orang-orang yang mencari pandangan-pandangan manusia, mura'in, jadi riya, jadi apa yang dia amalkan harus terlihat, apa yang dia lakukan harus dilihat. Nas'alullah ta'ala salamah wal'afiyah. Ini menunjukkan beratnya ikhlas, sehingga ikhlas itu harus yatajaddad, terus diperbaiki. Untuk siapa kita berbuat, untuk apa kita berbuat. Taib. Terkadang penyakit dalam amal, kata para ulama, masuk dalam tiga tempat. tempat yang pertama ketika seseorang pengen beramal. Ya. Taib. Tempat ketika seseorang hendak beramal. Terkadang orang beramal karena riya. Ini penyakit. Kemudian masuk pada tempat yang kedua, di saat ibadah, dalam menjalankan ibadah. Nah, ini istiqomah di atas niat yang pertama, itu sulit. Terkadang kita masuk dalam ibadah ikhlas, di pertengahan ibadah tidak ikhlas karena sulitnya jaga ikhlas. Dan penyakit yang ketiga masuk setelah beribadah, setelah. Masya Allah ya, syaitan tidak henti-hentinya. Awal mau ibadah ikhlas, di pertengahan ibadah istiqomah di atas ikhlas, tapi di akhir ibadah apa? Sum'ah, pengen didengar. Nah, selesai itu ibadah ikhlas, di tengahnya ikhlas, di akhirnya apa? Ternyata hancur. Kenapa? Sama'un, pengen didengar atau memperdengarkan ibadah. Sholat tahajud, masya Allah, ikhlas. Ketika melakukannya juga ikhlas. Kenapa? Enggak ada yang melihat. Setelah selesai, status alhamdulillah, malam ini tahajudku khusyuk. Masya Allah. Apa tujuannya coba? Tujuannya apa? Supaya orang itu tahu, supaya orang itu ngerti keadaan dia malam itu sedang tahajud. Dan di situ nyelip apa? Penyakit, debu, gubar yang apa? Bisa menyamarkan kebaikan dia. Dan ini penyakit yang terakhir ini yang terjatuh kebanyakan manusia yang beribadah kepada Allah. Ya. Tidak hanya pengen diperdengarkan, tetapi pengen dihargai. Saya sudah ibadah, saya sudah sholat. Ya. Saya sudah melakukan haji ke Baitullah. Kenapa kamu enggak panggil saya Pak Haji? Saya sudah korbankan sekian banyak harta. Saya kumpulkan dari semenjak kecil. Dia kumpulkan dari awal, masya Allah. Niatnya ikhlas sampai dia ke situ, ya, ke Baitullah. Tidak tersusupi itu pengen didengar orang, tapi ketika pulang, ketika tidak dipanggil dengan sebutan Pak Haji, marah dia. Kamu tidak tahu perjuangan saya sampai ke Mekah itu kayak apa. Saya kumpulkan per bulan, diungkit-ungkit semua, akhirnya hancur ibadahnya. Saya kumpulkan dari 100, 200, itu hasil saya nyangkul, hasil saya panen, saya kumpulkan. Perhatikan, yang tadinya tidak tersingkap, ketika ikhlas itu tidak ada, muncul amalannya, hancur semuanya. Nah, inilah yang dimaksudkan dalam ayat apa? Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapkan nanti kepadanya amalan yang pernah dia lakukan semuanya, aku jadikan buih-buih yang berhamburan. Nah, sehingga pentingnya kita belajar ikhlas itu betul-betul ya, terus. Dan kita tahu yang namanya ikhlas itu rintangannya besar. Nah, tidak ada yang memberatkan para salaf dulu, para ulama kita dulu, ya, kecuali apa? Ikhlas. Jangan sekali-kali terucap dengan lisan kita, saya ikhlas kok. Justru kamu mengatakan saya ikhlas, kamu tidak ikhlas. Nah, mereka, para munafikun, ibadahnya mura'in, orang yang pengen dilihat oleh siapa? Manusia. Dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Sehingga nyatalah sholat isya, sholat subuh yang dilakukan di waktu yang sudah gelap. Zaman Rasul belum ada penerangan, belum ada kahruba, listrik seperti zaman kita, siang malam terang. Sehingga apa? Fama yarahumun nas, manusia enggak bisa melihat mereka saat itu. Ya, tidak bisa saling melihat siapa yang sholat. Ya. Sehingga mereka dapat pujian. Nah, maka kita dapati mereka itu orang-orang yang apa? Yukosirun. Ya, orang-orang yang sembrono, meremehkan dua sholat ini yang dilakukan pada saat waktu-waktu istirahat, seperti yang Anda jelaskan di pertemuan yang lalu. Ya, yang dimaksud berat di sini bukan karena keadaan badan kita, tetapi apa? Karena ada tendensi orang-orang munafik terhadap penglihatan manusia. Kalau dilihat dari keadaan dan kondisi tubuh kita, dua tempat ini dua tempat yang paling enak. Nah, dua tempat yang paling nikmat. Ya. Saatnya Isya itu enak-enaknya apa? Nongkrong. Iya kan? Ditemani dengan secangkir kopi. Dan itu ternyata larangan untuk kita muhadatsah, ngobrol pada Isya. Larang kita untuk ngobrol. Ternyata sesuatu yang dilarang itu enak. Nah, pada Isya langsung kumpul majelis. Kalau orang Arab sana jam segini mereka dihadap, hadap itu di padang pasir. Halaqah 1 kopi sama kohwahnya, sama tehnya. Halaqah 2 teh sama kohwahnya, makanannya. Itu kita dapati di sana orang-orang sedang berkumpul-kumpul, ngobrol sampai pagi. Ya, kecuali thalabatul ilm, para santri waktu itu tidak ada. Kalau orang-orang sana seperti itu, di pinggir-pinggir jalan. Sehingga dilarang kita duduk-duduk di pinggir jalan kecuali memenuhi haknya. Ya, mumpung kita ingat juga bagi yang ronda, kita pas kebetulan rondanya di pinggir jalan. Ya, jaga pandangan. Kalau ada orang lewat jangan dipandang dari ujung sampai ujung. Ya. Walaupun yang antum pandang bukan orangnya, motornya misalkan pandang, jangan. Ya, bikin apa? Tidak nyaman, itu tidak boleh. Maka kata Rasul, iyyakum wa turuqat, jauhi oleh kalian jalan-jalan, duduk-duduk di pinggir jalan. Iyyakum wal julus fi turuqat, jauhi oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Kecuali apa? Dipenuhi haknya. Ada orang tanya, tunjukkan. Ya. Demikian juga apa? Menundukkan pandangan. Nah, itu waktu-waktu yang masya Allah, apalagi subuh. Nah, waktu yang paling enak untuk istirahat. Saatnya mungkin bagi orang yang punya penyakit enggak bisa tidur, subuh itu enak-enaknya tidur. Heran kan? Jam 1 enggak bisa tidur, jam 2 enggak bisa tidur. Giliran sudah mau mendekati subuh tiba-tiba langsung hilang sadarnya. Tidur gitu aja. Lep. Padahal tadi tidur-tidur kan enggak tidur, giliran mau subuh lep. Ya. Apalagi kalau yang bisnis, HP itu enaknya malam, sepi senyap. Iya kan? Enggak ada yang ganggu, istrinya tidur, anaknya tidur dalam kesendirian. Ya, bersinar wajahnya. Bukan karena dikir, karena HP bersinar. Ya. Masya Allah, jam 2 enggak kerasa. Matanya sampai perih-perih dipaksa. Kenapa? Enak ini. Wah, ini lagi ada yang masuk, ada yang apa inbox dagangan besok atau lemburan besok. Ya. Tapi pas mau dekati subuh, lep tiba-tiba terjatuh itu HP. Enggak sadar, enggak niat pengen tidur enggak. Ini menunjukkan tempat itu memang tempat badan kita itu sedang nikmat untuk istirahat. Ya. Tetapi yang dimaksud di tempat ini adalah orang yang mengerjakan ibadah berat di tempat itu karena apa? Tidak ada yang memandang. Nah, demikian juga ladzatun naum, enak-enaknya tidur. dan tidak ada kesemangatan untuk menunaikan dua sholat ini dengan jamaah, kecuali apa? Man hadahu da'iyal iman, ya, seseorang yang terdorong oleh da'i, kekuatan imannya, seruan dari iman. Maka kata para salaf, kalau kamu pengen tahu kadarmu dalam agama, ya, itu bukan tampak pada diri kita, bukan tampak ketika kita di dalam keramaian. Menampakkan kadar diri itu bukan di keramaian, tapi apa? Di saat kamu sendirian, disitulah tampak keimananmu. Jadi kalau kita pengen ngukur keimanan kita itu sebatas apa, lihatlah diri kita di saat sendirian. Disitu akan terbukti iman kita. Jadi kalau kita masih bingung, saya ini sudah kuat belum ya imannya, ini ilmu yang saya dapat ini sudah ya bermanfaat belum dalam diri, lihat saat kamu sendirian. Kekuatan yang mendorong untuk maksiat lebih besar atau kekuatan yang mendorong kepada taat lebih besar, di situ akan kita tahu masing-masing kadar diri kita. Kenapa? Khulwah, posisi sendiri tanpa ada yang menemani, itu posisi pembuktian. Nah, itu. Jadi kalau kita pengen tahu kondisi kita, keimanan kita, lihat di situ. Lebih cenderung kemana? Baik, di situ iman akan berbicara dan syahwat akan berbicara. Dan harapan pahala akhirat. Jadi orang yang mengerjakan pada dua tempat ini, ya, karena sulit untuk dilakukan kecuali bagi mereka yang punya iman, dorongan iman dan mengharap pahala akhirat. Walamma kana al-amru 'ala ma dzukira kanat hatani sholatan asyaqqu wa athqalu 'alal munafiqin. Maka ketika perkaranya seperti yang disebutkan beratnya, ya, dan tidak ada yang melihat apakah ilahnya alasan dalam hadis ini ada pada zaman kita. Kalau kita lihat tidak ada. Di zaman Rasul mereka tidak mau sholat di dua tempat ini karena gelap, mata tidak bisa melihat, pandangan tidak bisa, ya, menembus siapa-siapa yang sholat karena apa? Gelap. Seperti kalau antum yang sudah usia 40 ya, tahun, 35 tahun yang lalu, itu listrik belum ada. Adanya cuma apa? Lampu-lampu minyak tanah. Ya. Itu enggak ada yang bisa tahu siapa yang ke masjid, siapa yang sedang ibadah. Kalau sekarang, ya, ilah itu enggak ada. Tinggal ilah yang kedua, tempat yang memang berat untuk ibadah di saat itu. Di saat posisi badan kita apa? Sedang rohah. Kalau ilah yang pertama tidak ada, kenapa? Listrik sudah di mana-mana. Baik. Maka dua sholat ini adalah sholat yang paling asyakku, paling berat, wa'afqal dan paling ya, susah dan berat bagi orang-orang munafiki. Nah ini, jadi pembuktian iman kita itu bukan di hadapan manusia, bukan pula pada ucapan kita, tapi di saat kita sendiri, mana yang kuat, iman kita atau syahwat kita. Ya. Jadi kita tidak bisa klaim diri kita masing-masing. Dan keadaan kita naik turun. Keadaan kita naik turun. Ada saatnya di saat sendirian dorongan ibadah kita kuat. Ada kalanya di saat kita sendirian dorongan syahwat kita kuat. Nah, sehingga apa? Yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bagaimana cara menstandarkan iman kita? Jaga ibadah sesuai dengan kemampuan. Jadi ibadah itu jangan melampaui batas. Sekali-kalinya jatuh, remuk. Ya. Sekali-kalinya jatuh, hancur. Contoh mudah dalam hal infak misalkan. Ya. Kita bukan orang yang berada, bukan orang yang luas rezekinya, sekali infak dia gede. Di saat nanti dia kesulitan, teringat dia dengan yang besar tadi. Duh, coba tadi segini saja kan masih mending, saya punya pegangan hari. Ya. Beda kalau kecil, ringan, dan ketika dia sempit pun gak akan teringat itu. Ah, cuma segitu. Ringan. Sehingga apa? Amalan yang paling Allah cinta itu dawamuha wa in qalla, istiqomah walaupun sedikit. Demikian juga dalam hal tenaga. Demikian juga dalam hal apa? Tenaga. Ya. Contoh kecil kerja bakti. Ya, ta'awun dalam tenaga. Jika memang ya, di saat itu kita ada urusan yang urgen. Ya, bukan urusan kohwah ya, wasyahi, bukan urusan kopi dan teh, tapi urusan urgen keluarga. Enggak usah datang, enggak usah dipaksa. Kenapa? Sekali-kalinya nanti di situ dia dapat sesuatu yang enggak enak dalam hatinya, dia akan ungkit. Kenapa? Terpaksa, berat. Ya. Nah, walaupun terkadang untuk menghasilkan sesuatu yang kecil itu butuh usaha. Untuk menghasilkan sesuatu yang kecil butuh usaha. Untuk menghasilkan istiqomah yang kecil itu butuh usaha. Ya, bukan tiba-tiba langsung ber gede. Ya, atau belajar instan, semalam selesai kitab Fathul Bari 50 jilid langsung pinter, enggak. Ya, bisa muntah-muntah di akhirnya. Ilmu itu juga kayak makanan, kebanyakan muntah. Ya. Enggak kuat kita. Baik, seperti itu. Jadi dawamuha wa in qalla, ajarkan pada diri kita istiqomah dengan yang sedikit. Sehingga kalaupun ya, ibadah istiqomah ada terus. Enggak sekali der kemudian enggak ada selama-lamanya. Ya. Wah, kemarin saya sudah seharian dari pagi sampai subuh, dari pagi lagi sekarang terus enggak mau hadir lah. Jangan. Nah, demikian juga dalam hal ibadah. Salat tahajud enggak usah banyak-banyak, 2 rakaat, 1 apa? Witir, tidur lagi. Nah, istiqomah aja itu sampai ringan. Sampai ringan. Itu aja sulit, susah sekali. Susah sekali kita tahajud itu, Masya Allah. Ya. Apalagi kalau tidurnya malam. Pokoknya orang yang tidur di atas jam 1, jam 12 kesini, itu berat. Ya, berat sekali. Nah, kecuali orang yang Allah rahmati. Jadi kecil, ringan, itu nanti bisa istiqomah. Di saat kita sendirian, di saat kita lemah, ya, kita pun mampu. Kenapa? Sudah biasa. Itu nanti kekuatan iman kita akan terperbaharui dari sisi itu. Orang itu kalau selesai ibadah hatinya tenang. Selesai ibadah, apa jiwanya itu roha. Perhatikan ya, antum selesai sholat, antum pulang dari masjid, apa yang antum dapati di hatimu? Enak. Tapi kalau kita habis maksiat, habis nyuri ayam misalkan, iya dapat uang, tapi dalam hatimu tenang? Tidak. Aduh, ada yang lihat gak tadi ya? Aduh, was-was. Ya, jadi maksiat itu pembawaannya was-was, bingung, gak tenang, jangan-jangan salah. Wong ragu saja itu akan membawa kepada bimbang, apalagi dosa. Dak mayaribuk ila malayaribuk. Tinggalkan yang meragukan, beralihlah kepada yang yakin. Kalau kamu ragu dalam satu masalah, jangan kamu datangi. Bimbang sehidup, seumur hidupmu bimbang di situ. Kenapa? Al asrul yakin. Sesuatu itu dibangun dari yakin, bukan dari keraguan. Kalau bangunannya sudah ragu, pondasinya goyang, kamu bangun bata sampai atas runtuh. Ya, runtuh. Yakin yang yakin mana? Bismillah. Yang tentunya apa? Dipelajari dulu, dilihat dulu. Ya, sudah yakin ini yang betul, putuskan. Jangan belum tahu apa-apa, belum dipelajari sedikit pun langsung ya, kacau. Nah, penyesalan nantinya. Walau ya'lamuna ma fi fi'lihi ma ma'a jama'atil muslimin fil masajidi minal ajri wa thawab la'atauhuma walau hubuwan kahabwit tifli. Kalau seandainya mereka tahu apa yang ada ya, dari pahala sebab apa yang mereka kerjakan dari ibadah bersama kaum muslimin di masjid, dari pahala dan ya, thawab ya, balasannya, mereka akan datangi keduanya dengan merangkak seperti anak kecil yang merangkak. Masya Allah, memang agama ini gak sembarangan. Karena semua dalam agama ini bangunannya keyakinan, tidak seperti dunia. Kalau dunia dibangun di atas musyahadah, kita lihat ya. Wah, antum kalau mau jalan ke sana, di sana ada buah mangga, tinggal metik. Yakin, yakin. Tuh lihat ada enggak? Iya. Kekuatan kita untuk bergerak itu lebih cepat, lebih semangat dibanding sekedar dijanji-janjikan. Ya. Ya, beda. Dan itulah dunia kita. Jadi dunia itu isinya sesuatu yang menjanjikan dan terlihat sehingga bersemangat. Tapi kalau agama sesuatu yang sifatnya adalah keyakinan. Kalau kita tidak yakin, kamu tidak akan bisa bergerak. Surga pernah kita lihat? Ada yang pernah melihat surga? Tidak ada yang lihat. Ada yang pernah melihat neraka? Tidak ada yang pernah melihat. Cuma cerita. Nah, itu kan hasil dari keyakinan. Jadi kalau keyakinan kita dengan agama semakin kuat, berbuah pada usaha dan ibadah, itu saja selesai. Tapi kalau kekuatan yakin kita tidak besar, itu pun berbuah pada ibadah. Kenapa kok orang malas-malasan ibadah? Keyakinannya kurang dengan akhirat, keyakinannya kurang dengan agama. Kenapa kok orang Masya Allah ya, wah kerjanya itu Masya Allah, kalau orang bilang Jawa itu wekal, bangun pagi pulang sore ya, gak pernah istirahat, lembur terus, ada orderan ambil terus ya, tempatnya jauh didatangi. Kenapa? Menjanjikan keuntungannya, semangat dia, siang malam. Tapi kalau agama bukan dibangun di atas musyahadah, tidak pernah terlihat. Sehingga kalau kita ingin tahu kekuatan ibadah kita juga ada pada keyakinan. Semakin yakin semakin kuat ibadah, semakin kurang yakinnya semakin lemah ibadah. Na'am barakallahu fikum. Tadi lebih 5 menit ya, lumayan, masih 3 menit kita bacakan sampai selesai, sampai makna ijmali. Wa aqsama sallallahu alaihi wasallam annahu qad hamma bi muaqabatil mutakhallifin al mutakassilina an adaihima ma'al jamaah. Wa dhalika bi an ya'mura bis salati fatuqamu jama'atun. Tsumma ya'muru rajulan fayaumun nasa makanahu. Tsumma yantaliqu ma'ahu bi rijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna shalah. Fayahruku alaihim buyutahum binnar li syiddati martakabuhu fi takhallufihim an salatil jamaah laula ma fil buyuti minan nisa'i wasibyani wal abriya allatina la dhanba lahum kama warada fi ba'di turukil hadis. Sampai Nabi bersumpah, bertekad pengin menghukum orang yang meninggalkan jamaah karena malas. Nah, untuk menunaikannya, sampai Rasul memerintahkan sholat ditegakkan. Beliau pengen perintahkan untuk jadi imam untuk menggantikan beliau. Kemudian beliau pengen pergi bersama rombongan yang bersama mereka kayu bakar ke tempat-tempat orang-orang yang mereka enggak sholat, pengen dibakar rumah mereka. Karena apa? Besarnya apa yang mereka lakukan dari meninggalkan sholat jamaah. Ini syahidnya. Diambil kesimpulan dari kalimat ini, jamaah hukumnya wajib. Kalau bukan karena di rumah tadi ada wanita, anak-anak, orang-orang yang baik, yang tidak ada dosa terhadap diri mereka, ya, maka akan dibakar. Tapi dengan sebab adanya itu, maka beliau tidak melakukan. Sebagaimana kalimat ini disebutkan dalam sebagian jalan-jalan hadith yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Bissawab naktafi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.